Hukum bacaan gunnah adalah apabila ada huruf hijaiyah bertemu mim atau nun yang bertasjid, maka dibaca dengan mendengung dengan disangatkan, yaitu 1 sampai 1,5 alif. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mim tasjid, summa la'atiyannahum. Oke, kita baca bersama ya. Summa la'atiyannahum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Summa la'atiyannahum. Wa mimma razaqnahum. Oke, kita baca bersama ya. Wa mimma razaqnahum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wa mimma razaqnahum. Falamma adha'at ma. Oke, kita baca bersama ya. Falamma adha'at ma. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Falamma adha'at ma. Untuk nun tasjid, la'amla'anna jahannama. Oke, kita baca bersama ya. La'amla'anna jahannama. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. La'amla'anna jahannama. Inna kunna zalimina. Oke, kita baca bersama ya. Inna kunna zalimina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Inna kunna zalimina. Innahu kana hubban kabiran. Oke, kita baca bersama ya. Innahu kana hubban kabiran. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Innahu kana hubban kabiran.